الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَحَبَّ billah wa abghadha billah wa wala billah wa ada billah fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik wa lan yajida abadan ta'mal imani wa in kasrat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadhalik وقد صارت عامة مؤخرة الناس على أمر الدنيا وذلك يجري على أهله شيئا وابن جرير كثير قال محمد جرير داري أمر بن الجمع رضي الله عنه Kata dari Ibn Abbas Rabu'an barang siapa yang mencintai karena Allah dan barang siapa yang membenci karena Allah dan barang siapa yang berloyalitas berloyalitas yaitu mencintai, membela melindungi karena Allah wa'ala billah dan memusuhi karena Allah mengadakan permusuhan karena Allah SWT musuhi orang-orang kafir maka orang yang mencintai karena Allah benci karena Allah berloyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah orang ini akan perbuatan sebetulnya hanya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan seorang hamba itu mendapatkan kemenangan iman walaupun dia banyak sholat, walaupun dia sering puasa, namun tidak mempunyai sifat di atas, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. dan kebanyakan manusia, mayoritasnya, mereka menjadikan kecintaan, menjadikan sahabat kepada manusia yang lain karena adanya urusan dunia. Maka cinta kasih sayang menyayangi di antara sesama manusia hanya dengan lantaran perkara-perkara dunia, maka dia tidak akan mendapati apa-apa nanti di akhiratnya. Sehingga sebagai seorang mukmin yang sejati adalah dia mempunyai sikap awal barok. Siapa-siapa yang pantas dicintai dan siapa-siapa yang pantas dibenci. Siapa saja yang pantas diberikan loyalitas, dukungan, pembelaan. Dan siapa-siapa yang pantas itu dimusuhi. Sehingga seorang muslim yang kuat imannya, tentunya dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang bertakwa, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang memegang perintah Allah dan Rasulnya. Dan tentunya orang mukmin juga mempunyai sifat benci terhadap orang-orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya. Benci orang kafir, benci orang munafik, benci ahlul bid'ah, orang-orang yang melanggar syariat, melanggar sunnah Rasulullah SAW, benci kemaksiatan, melanggar perintah Allah SWT. Dan dia mempunyai sikap loyal, membela, mendukung, melindungi orang bertakwa, orang beriman, kaum muslimin, orang-orang saleh, orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang didukung dan dibela. Dan adalah seorang mukmin yang kuat imannya, tentunya dia akan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Di kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahlul bid'ah, dan ahli maksiat, orang musyrik. Tentunya permusuhan tersebut sekadar apa yang dia lakukan dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka seorang mukmin yang tidak mempunyai sikap seperti ini, keempat sikap ini, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman. Walaupun amaliannya dia sangat banyak ibadahnya, sholatnya, zikirnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Namun tidak mempunyai sikap awal-awal barok, maka bukanlah seorang mukmin yang sejati. Bagaimana tidak, seseorang yang banyak puasa, banyak zakatnya, tapi bergelimang bersahabat dengan musuh-musuh Islam, bersahabat, berangkulan dengan ahlul bid'ah, membiarkan kesyirikan, maka yang seperti ini keimanannya yang berkurang. Dan rata-rata manusia tatkala mengadakan hubungan kasih sayang baku baik dengan satu dengan yang lainnya, ini mayoritasnya karena mempunyai kepentingan-kepentingan dunia. Semakin kaya maka semakin banyak sahabatnya, semakin terkenal, semakin populer maka banyak sahabatnya, semakin miskin, semakin tidak punya maka tidak punya sahabat. Kenapa? Ya untuk apa sahabat dengan orang miskin? Rugi. Gak rugi. Ya nanti cuma dipang saja. Gak memberikan faedah. Malah apa? Suruh menolong. Sehingga orang yang gak punya, orang yang miskin semakin apa? Semakin marah, semakin tidak ada yang menolong. Karena pertemanan mereka hanya berdasarkan pertemanan kepentingan dunia. Kalau menguntungkan dilakukan, kalau tidak menguntungkan tidak dilakukan. Kalau berteman dengan orang kaya kan bisa ketularan, dapat kelimpahan rezeki. Atau mendapatkan nama yang baik. Oh, itu anaknya temannya orang kaya itu. Sehingga kebanyakan manusia enggak mau berteman dengan orang-orang susah, orang miskin. Pada mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Dan sebagai ladang sumber amal di dunia. Tatkala seseorang memberikan saham kepada orang miskin, memberikan bantuan, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan, agar keimannya kuat dengan didukung dengan harta, dengan semangat, ini akan mendatangkan pahala di akhirat. Justru kita dengan orang-orang yang susah itu justru malah perhatian, karena kemiskinan itu lebih dekat dengan kekafiran. Tatkala apa? Tatkala orang lemah imannya, lemah ilmunya, sangat rentan untuk terjumus ke dalam kekafiran. Berapa banyak orang yang miskin, lemah iman, lemah ilmu, karena kesusahan, kekurangan ini dan itu, akhirnya keluar dari Islam, murtad, disebabkan bantuan, menerima bantuan oleh dari orang-orang kafir, sehingga mudah diseret masuk ke dalam agama mereka. Sehingga kalau kita berteman, cinta kasih hanya karena Allah SWT, jangan berdasarkan kepentingan-kepentingan dunia yang menguntungkan saja. Justru yang menguntungkan itu adalah keuntungan nanti di akhirat. Tatkala kita mempunyai lebih harta, justru malah kita dekat dengan orang-orang yang kekurangan, orang miskin, agar bisa membantu mereka. Kebanyakan manusia, orang kaya sahabatnya dengan orang kaya, orang miskin sahabatnya dengan orang miskin. Maka persahabatan hanya berlandaskan kepentingan dunia, maka persahabatan tadi nanti di hari kiamat akan menjadi permusuhan. Akan menjadi permusuhan di antara para pelakunya. Al-Aqlau Yomadir Ba'adum ibadin adun ilal muttaqin. Kasih sayang, pertemanan yang dicari di dunia nanti di hari akhirat antara satu dengan yang lainnya akan menjadi permusuhan. Biasanya orang yang berserikat cinta kasih karena kepentingan dunia, tentunya tujuannya untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Karena tidak didukung dengan ilmu, tidak didukung dengan pemahaman syariat, hasilnya mereka saling bahu-membahu bekerja sama dalam rangka apa? Mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan aturan-aturan syariat. Akhirnya mereka nanti akan memetik buah kepahitan di akhiratnya. Kala sa'ala rahimahullah munasabil hadzal asal li bab wal tauhid. Kesuaian asal dari bab dan tauhid, yaitu apa dan asal anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yalqa anna mahabbata ibadatan wa sharrul ibadati li qawli syekhul Quran. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat pandangan bahwasanya sikap cinta mencintai ini adalah bentuk ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka bentuk kesyirikan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu biqouli ta'ala wa qad ta'at bihimul asbab wa taqad ta'at bihimul asbab. Qala al-Mawaddah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Ta'ala wa taqad ta'at bihimul asbab, terputus asbab yaitu mawaddah, kasih sayang. Nanti di hari kiamat sudah tidak ada lagi bantu membantu bahu membahu. Urusannya selesai di dunia. Tatkala mereka membangun cinta kasihnya berdasarkan tujuan dunia saja. Munasabah tafsir Ibnu Abbas di bab tauhid. Kesuaian tafsir Ibnu Abbas terhadap bab dan tauhid. Isu afada tafsir Ibnu Abbas fil ayah anna mawaddata idza lam takun lillahi sayaskharu sahibuha yaumal qiyamah. Sayaskharuha sahibuha yaumal qiyamah li'anaha israfun ma'allahi fil mahabbah. Dimana tafsir Ibnu Abbas memberikan faedah pada ayat tersebut bahwasanya cinta kasih yang tidak berlandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan mendatangkan penyesalan, kerugian bagi para pelakunya di hari kiamat. Karena ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara mahabbah, kasih sayang. Qala ma'ala rahimahullah ta'ala kita lanjutkan bab qawlillahi ta'ala innama dhalikum asyaitan yukhawifu aliyya'ahu se'ayah. Itu bab tentang al-khawf. Bab qawlillahi ta'ala dan Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanya syaitan itu menakut-nakuti kekasih-kekasih Allah, menakut-nakut saja. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, para syaitan. Dan hendaklah kalian takut kepadaku, kepada Allah SWT, jika kalian orang-orang yang beriman. Itu yang membisikkan ke dada-dada kaum mukminin untuk takut kepada mereka, takut kepada setan, agar takut kepada jin setan. Thank you. Yaitu dengan apa? Dengan membuat berita-berita bahwasanya musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sakti, orang-orang yang kemampuannya di atas manusia, sehingga kalian harus takut kepada mereka. Persenjataan mereka canggih. Kalian mempunyai apa? Jangan berani-berani sama mereka. Mereka hanya duduk-duduk, kamu di sini dibom, hancur semua. Makanya harus takut dengan mereka. Membuat film-film, berita-berita, video-video, apa? Mengecilkan nyali kaum mukminin, kaum muslimin, ya. Dengan dibuat sedemikian rupa kehebatan mereka, kekuatan orang-orang kafir. Bahkan tentara mereka bukan manusia, robot-robot. Bisa ini dan bisa itu. Tentunya karena orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, ya mereka kerjanya mengibuli musuh-musuhnya dengan kedustaan-kedustaan agar kaum muslimin ciut nyalinya. Maka janganlah takut kepada mereka, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Yang paling pantas jika takutnya adalah Allah SWT. Takut kalau melanggar syariatnya, melanggar perintahnya, itu yang ditakuti. Takut kalau meninggalkan sunnahnya, maka Allah SWT akan benar-benar akan menghinakan kaum muslimin, akan merendahkan kaum muslimin, tidak mempunyai wibawa, tidak mempunyai kekuatan. Tatkala mereka jauh dari Allah SWT, sedikit mengingat Allah SWT, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, menjalani sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka Allah SWT akan menolong, membantu, membela di atas musuh-musuhnya. Walaupun musuhnya banyak, walaupun senjatanya lengkap, kabarnya bisa ini dan bisa itu, mempunyai ini dan mempunyai itu. Dan secara kenyataan dari dulu para sahabat dan orang-orang yang saling selalu Allah SWT menangkan di atas musuh-musuhnya. Walaupun mereka jumlahnya sangat besar, persenjatanya sangat lengkap, tentaranya sangat tegap, besar-besar dan terlatih, namun tak kalah menghadapi kaum mukminin, mereka lembek dan loyo dan melarikan diri. Sehingga kekuatan kaum muslim hanya ada pada mana? Hanya ada pada ketakwaan yang ada di hatinya. yang menjalankan syarat-syaratnya itulah yang akan membawa kejayaan kaum muslimin. Sudah enggak usah minder dengan propaganda atau provokasi mereka. Kala syairi rahimahullah ta'ala syaruh ismali terang secara global dalam ayat tersebut lama kanal khawfu minal asbabil latiqad tasbitul muslimin anna salatil haqi wa rafi rayatihi akhbar Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu anna ma qad yaqa fi nufusil muslimin minal khawf innama huwa min awami syaitan wa adba'ihi. Tatkala ketakutan itu yang menjadikan sebab-sebab dari terhambatnya kaum muslimin untuk mendapatkan pertolongan membela al-haq dan terhambatnya kaum muslim bisa menegakkan agamanya karena takut dengan musuh-musuhnya, maka Allah SWT akan menguatkan, memperingatkan kepada jiwa-jiwa kaum muslimin agar jangan takut terhadap mereka, karena perasaan tersebut takut itu hanyalah apa? Hanyalah bisikan-bisikan provokasi para setan dan pengikutnya. Wadzalika bima yabsunahu minal arajib bimukhtalifati turki wal sahil suma yamrullahu muslimina bi Allah ya tabitu ilang taksira di haula'il mukhdilin. Karena para setan tersebut tentunya apa membuat tipu daya, membuat perangkap-perangkap yang dilancarkan dengan berbagai cara dan berbagai sarana untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Di antaranya dengan membuat apa? Membuat gambaran-gambaran, khayalan-khayalan yang itu kenyataannya kadang seringnya enggak ada. Kemudian dibesar-besarkan, diceritakan agar apa? Agar kaum muslimin minder dan takut kepada mereka. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar tidak melangkah kepada mereka. Jangan memperhatikan mereka. Jangan termengarah kepada mereka. Innama alaihim ayyakhlisul khawfa lillah in kanu shadiqina bi imanihim haqqa. Dan hanyalah mereka diperintahkan kaum muslimin agar mereka ikhlas tulus memberikan ketakutan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan siksanya, takut dengan perbuatan dosanya, itu yang perlu ditakuti. Kalau seandainya mereka orang-orang yang jujur keimanannya. Wa yuqaddimu khawfallahi ala qawmi man siwahu. Dan Allah SWT mengatakan kepada mereka agar mengedepankan takut kepada Allah SWT daripada takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala saya dari mulai al-fawaid meja-meja yang bisa diambil ulang yang pertama tadi mutarkil wajib khawfan minal khalki, haramnya meninggalkan kewajiban yaitu takut kepada para makhluk. Kemudian apa? Lalai terhadap Allah SWT sehingga Allah SWT tidak ditakuti, dilalaikan sehingga dengan seenaknya mereka menerjang larang-larang Allah, menerjang syariat-syariatnya. Berarti apa? Dia tidak takut kepada Allah SWT, bahkan berlaku berani dan berlaku serampangan menantang Allah SWT. Ini yang ditakuti. Asalnya wujub ikhlas al-khauf lillahi ta'ala. Wajibnya ikhlas takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asri al-khaufullahi min alamatul iman. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari tanda-tanda keimanan. Sehingga orang yang takut kepada Allah SWT, dia akan hati-hati. Mana perbuatan-perbuatan yang mengundang berkah Allah, mengundang kemarahan Allah, mengundang kebencian Allah, maka dia tinggalkan, tidak dilakukan. Akhirnya takut kepada Allah SWT. Karena Allah SWT yang maha intiqam akan membalas perbuatan hamba-hambanya, akan membalas kezaliman, membalas kekafiran, membalas kesyirikan, membalas kemaksiatan dan yang lainnya. Munasabatul ayatil bab kusun ayatil azabab haitul jalatil ayatu ala wujubi ikhlasil khawfi lillahi ta'ala. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya ikhlas takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Munasabatul ayatil tauhid kusun ayatil tauhid haitul jalatil ayatu ala wujubi ikhlas al khawfi lillahi ta'ala. Lidha yakun al-khawfu naw'an minal ibadah wa syarful ibadah li ghairi syirkun. Iman ayat yang menunjukkan atas wajibnya takut hanya kepada Allah SWT. Karena takut ini termasuk jenis dari ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Mulahadah al-khawfi arba'atu aqsamin. Sebaik perhatian, sikap khauf takutnya ada empat macam. Awalan yang pertama khauf syirk. Wa huwa an yakhafu min ghairillah an yusibahu bima yasha min maradin aw faqrin aw amrin yang bidzalika bi qudratihi wa masyiatihi. Sawa'an idda'a anna dzalika karamatan. Karamatun lil makhluqi bi syafa'ati aw 'ala sabili istiqlali. Wahadal khawf mulai juzul anahu syirkun akbar. Yang pertama adalah takut syirk, takut yang ada di batin, Yaitu seseorang takut kepada selain Allah SWT akan tertimpa sakit, tertimpa kefakiran. Karena kemampuan makhluk-makhluk tersebut, yaitu orang-orang yang mengaku mempunyai karoma, seperti wali-wali yang bisa mengaku bisa memberikan syafaat dengan sendirinya. Maka takut sebenarnya, takut syirik akbar. Kamu jangan kualat sama wali. Wali itu mendengar. Kamu kalau sembarangan, nanti kamu celaka kualat. Jangan nyinggung-nyinggung. Maka takut sebenarnya, takut syirik. Takut secara batin. Sa'niyan al-khawfu minal makhluk al-mu'adi ila fi'lil muharram aw tarkil wajib fahal haramun. Yang kedua adalah takut kepada makhluk yang akan mengakibatkan karena takut tersebut dia terjerumus ke dalam keharaman, atau dia takut kemudian dia meninggalkan kewajiban. Maka ini adalah haramnya seperti ini. Takut kalau sholat terus, ngaji terus, nanti rezekinya berkurang, menjadi miskin. Atau takut jangan menyeret dirinya untuk bermaksiat. Takut karena dia bekerja kepada seseorang, takut dipecat oleh orang tersebut, kemudian dia melaksanakan perintah apa saja yang dia perintahkan, kemaksiatan juga diperintahkan. Jangan sampai kamu datang ke rumah memakai jenggot, pecat nanti kamu. Salisan khawfu wa'idillah alladhi tawa'ada bihil al-amrat wa hadha khawfu min a'la maratibil iman. Jika takut karena ancaman Allah dari perbuatan maksiat, maka takut seperti ini termasuk yang paling tinggi dari martabat keimanan. Saya tidak mau mencuri karena ini adalah larangan Allah. Saya tidak mau ini dan itu karena ancaman Allah, neraka Allah. Rabian al-khawfu tabi'i kakhafil insan minas subuh wa gharihi wa hala jais. Yang keempat, takut karena tabiat, seperti seseorang takut kepada binatang buas. Makanya sebenarnya tidak mengapa, tabiat saja. Sehingga yang perlu wajib kita mempunyai perasaan takut, yaitu apa? Takut kita melanggar larangan-larangan Allah. Maka ini adalah paling tingginya iman. dan Allah SWT mengancam ini dan itu. Maka ini bentuk keimanan terhadap Allah SWT. Takut dengan neraka Allah SWT. Takut dengan ikhob Allah SWT. Maka adalah setinggi-tinggi martabat keimanan. Wallahu ta'ala misra barakallahu wa sallallahu ala nasin wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.